Kosek. Kosek. Semesialo, Buat X Korea Raso Warcraft. Suara yang keras dong. Yeay. bisa kadung Riko mong janji biaya ngomong Riko sayang isun nyatane Riko ninggal non.